Jawa Tengah ya. Permisi ini semua. Dari nasi dikasih bersama. Warga besar yang punya sensitif ada. Oh, artisnya. So, desi, hema, si, Lia Kansa. Windy Cucu. Edan Arisa Marabola. Lilis Amanda. Novi Andarista. E agora Lira. Eu quero ver todo mundo cantando Lira. Comigo mais ou menos assim. Salve do Bang, ada Bang Jali. Yang di rumah terima kasih ya. Putus ya.